بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوة أخوات رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid lil Imam Al-Allamah Syekhul Islam Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syekh rahimahumullahu taala. Kita masih pada Majaa fit Tatayyur bab ke-27. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala walahuma, ini masih di hadis Bukhari Muslim, an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la tiara wa yu'jibuni al-fa'l. Qalu wa mal fa'l? Qala al-kalimatu tayyibah. Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada penyakit yang menular, dan telah lalu penjelasan tentang ini, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, dengan kekuatannya sendiri, punya pengaruh sendiri, lepas dari takdir dan ketetapan Allah. Ini yang dinafikan. Wala tiaroh, tiada pula tiaroh, merasa sial dengan sesuatu. Segalanya yang ditakuti, kesialannya, yang dilihat, yang didengar, burung ataupun yang lain, hari, tanggal, pada hakikatnya tidak berpengaruh sama sekali untuk mencelakai atau menguntungkan orang. Qala wa yu'jibuni al-fa'l. Hanya saja Rasulullah katakan, aku kagum dengan al-fa'l. Maka sahabat bertanya, wa mal fa'l? Apa itu fa'l ya Rasulullah? Qala al-kalimatu tayyibah. Fa'l adalah kalimat tayyibah, kalimat yang baik, kata yang bagus, enak didengar, dan menumbuhkan optimisme, husnudzon kepada Allah, akan terjadinya kebaikan, akan dia dapati kebaikan. Selain di Bukhari Muslim, hadis juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Qauluhu wa yu'jibunil fa'al, qala Abu Sa'adat, kata Abu Sa'adat, beliau sering dinukil oleh para a'immah dan para ulama, terkhusus tentunya dalam Ghoribul Hadith, dalam penjelasan makna-makna yang asing, kata demi kata yang gharib, perlu penafsiran apa yang dimaksud di dalam hadis dengan kalimat ini. Banyak merujuk dan menukil ke Abu Sa'adat atau lebih dikenal dengan Ibnul Athir dalam kitabnya An-Nihaya fi Gharibil Hadis. Namun demikian, ghafarallahu lahu, afallahu anhu, semoga Allah mengampuni beliau. Beliau termasuk mu'awwilah dalam bab sifat, terkadang mentakwil-takwilkan ala madhab Asy'ariyah. Asy'ariyah, maka perlu diwaspadai oleh thalibul ilm, terkhusus kalau menyentuh bab sifat-sifat Allah. Namun secara umum kitabnya bagus, dan para ulama kita, masyayikh kita semenjak dahulu, para ulama menukil dan merujuk. Qala fin nihaya, qala fin nihaya, qala Ibnu Athir, qala Abu Sa'adat, dipakai dalam menafsirkan Ghuribul Hadith. Qala, kata Abu Sa'adat, al-fa'l mahmus, dengan hamzah di tengah, fa'l, al-fa'lu, fima yasur wa yasru, bisa itu sesuatu yang menyenangkan, bisa pula itu sesuatu yang menyedihkan. Wa tiara la takunu illa bima yasru. Adapun tiara seringnya digunakan untuk yang menyedihkan, yang membuat sial. Wa rubbama stu'mila bima yasru, walaupun terkadang tiara juga, tatoyur juga digunakan untuk sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang dianggap menguntungkan, membawa kebaikan, juga disebut tatoyur, tiara, namun jarang. Seringnya, ma'rufnya kalau disebut tatoyur atau tiara, negatif. Makna negatif, sial, hal-hal buruk yang ditakuti. Bedanya dengan fa'al, fa'al kata Abu Sa'adat digunakan untuk yang baik, juga untuk yang jelek. Yuqal tafa'altu bikada wa tafa'waltu ala takfif wal qalb. Dalam bahasa boleh dikatakan tafa'altu dengan hamzah, tafa'altu. Bisa juga dengan waw, hamzanya tergantikan dengan waw, tafawaltu. Qal dirubah atau diganti kepada waw. Walaqad aula annas bitarkil hamzah, dan orang-orang yang dimaksud Arab, orang-orang Arab lebih sering menggunakan yang tanpa hamzah, al-fal. Dalam fiilnya pun mereka lebih sering dengan waw, tafawaltu, mutafawil. Ini secara lugah, secara bahasa demikian. Wa innama ahabbal fa'l, dan Rasulullah menyenangi fa'l, li'anna an-nas idza amalu fa'idatallah wa rajau a'idatahu 'inda kulli sababin dha'if aw qawi fa hum 'ala khair wa idza qata'u amalahum wa raja'ahum min Allah ta'ala kana dhalika min asy-syarr. Rasul mencintai fa'il karena manusia jika mereka masih berharap kebaikan, berharap faedah, berharap dapat manfaat, kebaikan dari sisi Allah, baik karena sebab yang kuat, sebab yang nyata dan mencolok, bahwa dengan sebab itu, dengan pertanda itu, khair insyaallah akan datang, al khair jai. Atau terkadang sebabnya samar, sebab tanda-tanda kebaikan itu akan dia dapati lemah sekali, tanda yang samar, tapi karena kuatnya roja, kuatnya berharap dari Allah kebaikan, maka masih mereka tafaul, optimis, insya Allah kebaikan yang kita dapati. Walaupun tanda atau sebabnya lemah, samar. Selama masih ada harapan kuat kepada Allah dengan sebab ini atau itu, maka manusia masih dalam kebaikan. Karena masih berhusnudzon, masih berharap kepada Rabb-nya. Tetapi ketika mereka sudah putus harapannya dari Allah, gak ada berharap kebaikan sedikit pun, maka pertanda manusia ada dalam kejelekan. Berarti mereka su'udzon kepada Rabb-nya, tidak akan mendapat kebaikan, tidak akan merasakan manfaat, faedah, ada jelek. Wa amatiyara fa'ina fiha su'udzani billah wa tawakuhul bala. Makanya tiara, tatoyun itu dilarang, dicela, karena padanya su'udzon kepada Allah. Padanya tawakkuhul bala. Orang berharap-harap secara tidak langsung untuk terjadinya bala, wal'iyadzubillah, akan menimpa dia celaka, sengsara, musibah, karena dia melihat ini atau mendengar itu. Buruk sangka kepada Allah, yang ada hanya su'udzon. Dan seperti ulama sebutkan, su'udzon, apalagi itu kepada Rabbul Alamin, semacam mutaqayyir, seperti orang yang merasa sial karena nama, karena hari, karena tanggal, karena suara atau yang dia lihat. Su'udzon ini hanya muncul, hanya mungkin tumbuh, berada di hati yang sudah rusak, di jiwa yang kotor, ternodai jiwa tersebut dengan dosa, maksiat, bid'ah, mungkarat, kotor jiwanya, perbuatannya pun mungkar, maka sangat mudah untuk kemudian dia bersu'udzon kepada Allah. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, oleh karenanya orang yang masih melakukan profesi yang haram, masih bekerja dengan cara atau pekerjaan yang haram, dia sadari atau tidak, dia telah berburuk sangka su'udzon kepada Allah. Perbuatannya sendiri sudah maksiat. Kerja ini riba atau apa yang haram, menimbulkan su'udzon pada dirinya kepada Allah. Seakan-akan dia katakan, lisanul hal, mengatakan, kalau aku tinggalkan yang haram ini, siapa yang ngasih aku rizki? Makan apa aku? Seakan kalau dia mentaati Allah dengan meninggalkan perbuatan atau pekerjaan haram ini, dia kemudian akan disia-siakan oleh Allah, akan ditelantarkan, tidak diganti, tidak diberi rizki yang baik. Su'udzon kepada Allah. Itu yang membuat banyak orang berat meninggalkan pekerjaan haramnya. Nasallallahu alaihi wa taqa'ul ayyakuna rajulun marid fayasma'u akhar yaqul ya zalim aw yakunu talibu dhala fayasma'u akhar yaqul ya wajid fayaqa'u fi dhammihi annahu yabra' min maradihi wa yajidu dhalatahu wa minhu alhadith qila ya rasulullah mal fa'al qala alkalimatu thayyibah. Adapun tafa'ul, fa'al ini tadi dicontohkan oleh Ibnu Athir. Realitanya seperti apa? Orang sakit misalnya, dia sakit, mari. Ketika sakit, dia dengar ada orang manggil temannya mungkin, atau salah satu yang jenguk dia bernama Salim, maka dipanggil oleh temannya misalnya, ya Salim misalnya, itu ambilkan buahnya bawa sini. Salim, Salim kan yang selamat, yang sehat. Dengar itu dia tafa'ul, optimis, akhirnya insyaallah sehat ini insyaallah. Apa tandanya? Dengar kalimat baik, ya Salim. Tadi ini ada tanda, ada sebab, tapi samar sekali. Nggak nyata-nyata, tapi karena kuatnya berharap kepada Allah, husnudzon baik kepada Allah, tafa'ul akan sehat ini. Ya Salim. Atau sebalik, contoh lain, orang kehilangan barang berharganya, emas apa, jam tangan, mahal harganya. Walhasil ketika dia cari ke sana kemari di tempat kira-kira jatuh, dia dengar ada orang panggil temannya namanya Wajid. Ya Wajid. Wajid dari wajada yajidu. Wajid artinya yang menemukan. Ini kedapatan barang hilangnya. Berhusnudzon dengan itu, ketemu insyaallah barang hilangnya. Semacam itu muncul tafa'ul karena dengar kalimat-kalimat yang baik. Beda jauh kan dengan tatoyur. Kalau tatoyur dengar suatu yang dia anggap mengerikan, suara burung kah atau apa, atau melihat burung hantu, burung gagak atau yang lainnya, merasa sial, aduh celaka ini. Sial nih, pasti ada apa-apa nanti, musibah, bala. Su'udzon kepada Allah, enggak ada baik sangkanya. Ini sebaliknya, tafa'ul. Dengar kalimat baik, optimis, dapat kebaikan. Akan Allah berikan padanya kesembuhan atau barangnya, tergantung kasus yang dia hadapi. Makanya di dalam hadis wa mal fa'al qala kalimat thayyibah, kalimat thayyibah seperti tadi, Salim, Wajid. Makanya disunahkan dalam Islam nama itu yang baik, salah satunya karena sebab ini. Orang Arab dulu, wallah alam apa dari bab ini atau kebiasaan mereka dari zaman jahiliyah dulu, dan begitu kenyataannya, kalau ngasih nama anak-anaknya itu ngeri-ngeri, nama yang buas, Haidar, Qodonfar, Fahad, Fihir, semua ini nama-nama singa dengan berbagai macam jenisnya, singa ini, singa itu, macan, harimau, zeb, serigala. Tapi kalau ngasih nama budak-budaknya yang enak-enak namanya, Khair, Salim, atau yang semakna dengan itu, Kalau mereka ditanya kenapa, kata mereka abna'una li'a'da'ina. Kalau anak-anak kami itu urusannya untuk musuh kami, perang urusannya. Sehingga misalnya dalam perang, ayo ya fir, maju. Musuhnya dengar misalnya, macan, maju. Namanya macan, kan ngeri musuhnya. Begitu. Ya fir, haider. Makanya seperti yang Ali katakan, analladhi samatni ummi haidara kalaitil ghabat karihal mandara ufihim bisra'ika ila sandara. Aku ini kasih nama umiku Haidar. Haidar macan jantan itu. Kalaitil ghabat seperti singa hutan, kejam, buas, untuk musuhnya maksudnya. Karihal mandara, ngeri penampakannya. Al-Muhim, itu untuk musuhnya. Adapun budak-budak itu untuk kami. Kesehariannya ketika dipanggil, dia butuh khidmat, servis, layanan dari budaknya. Kan hari-hari dia dengar kalimat-kalimat itu. Ya Salim, ya Khair, Ta'al, Salim, buatkan ini. Begitu. Qauluhu qalu wa mal fa'al kalimah thayyibah bayyana sallallahu alaihi wasallam anna al fa'al yu'jibu fadalla ala annahu laysa min at-tiyara al-manhi 'anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan fa'al itu membuat kagum beliau sallallahu alaihi wasallam, berarti menunjukkan itu bukan termasuk tatoyur, merasa sial, yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau beliau cela, beliau nafikan la tiyaroh. Di hadis Muslim, Abu Dawud, Musnad Ahmad dari hadis Anas juga mungkin memperkuat makna fa'al ini, tafa'ul. Rasulullah SAW sebutkan ra'aitu ka'anni laylat fi dar Uqbah ibn Rafi' wa ataitu bitamr min tamr ibn Tawb. Aku mimpi seperti berada di kampung halaman Uqbah bin Rafi', dan kemudian di situ aku disuguhi, dijamu dengan kurma. Jenis kurma itu ma'ruf dinamakan kurma Ibnu Tawb. Ini nama kurma, kurma Ibnu Tawb. Ini seperti kita macam-macam, ada misalnya mangga, ini gadung, ini mana lagi, ini apa. Nah, kurma itu namanya kurma Ibnu Tawb. Di kampungnya siapa? Uqbah bin Rafi'. Beliau disuguhi, dijamu dengan kurma Ibnu Tawb. Ini kan nama-nama yang baik. Uqbah bin Rafi', Ibnu Tawb, Tawb, Tayyib, yang baik, yang bagus. Fa'awaltu, dan aku mentakwilkan mimpi ini, kata Rasulullah SAW, anna lana rif'ah fi dunia, bahwa kita akan mendapati kemuliaan di dunia. Rif'ah, terangkat, mulia. Dari mana? Karena mendengar nama Ibnu Rafi', Uqbah bin Rafi', Rafi' yang terangkat, yang naik, yang tinggi, mulia. Maka bagi kita kemuliaan di dunia ini. Wal 'aqibah fil akhirah, dan di akhirat pula aqibah, hasil baik juga untuk kita, diselamatkan dari neraka, dimasukkan surga, diridhai Allah. Aqibah dari mana? Dari nama uqbah, karena mendengar atau yang beliau berada di kampungnya uqbah, berarti aqibah fil akhirah. Fa'al, beliau tafa'ul sallallahu alaihi wasallam. Wa anna dinana qattaba, dan berarti agama kita telah baik, telah sempurna. Dari mana? Ketika kok yang disuguhi kurma ibnu tab, berarti agama ini toba, baik, sempurna. Lihat tafa'ulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari nama-nama yang baik, uqbah aqibah fil akhirah, rafi' rif'ah fid dunya, ibnu tab toba dinuna. Tafa'ul sallallahu alaihi wasallam, berhusnudzon, berharap, roja kuat, berharap dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu al-Qayyim, kata Ibnu al-Qayyim rahimahullah, laisa fil i'jabi bil fa'al wa mahabbatihi syai'un min asyir, kagumnya orang dengan fa'al, nama-nama baik tadi, atau menyenangi fa'al, itu sama sekali bukan syirik, tidak ada hubungannya dengan syirik. Bal zalika ibanatun an muqtadat tabi'ah wa mujabul fitrah insaniyah, tetapi itu sesuai dengan tabiat orang, fitrah manusia. Allati tamilu ila ma yuwafiquha wa yulaimuha, yang mana tabiat orang itu cenderung kepada apa yang dia senangi, yang dia cocoki. Ketika itu baik, ketika itu khair, tabiat orang senang. Allah jadikan fitrah itu ada pada manusia. Kama akhbarahum annahu hubbiba ilaihin nisa wati, sebagaimana Rasulullah kabarkan dalam hadis lain, kalau beliau dicintakan kepada beliau wanita dan minyak wangi. Tayyib al-ud dalam riwayat lain, minyak gahru dari ud, dicintakan kepada Rasulullah SAW. Ya karena tabiat orang, laki senang dengan wanita itu menutupi syahwatnya, tentunya yang dimaksud nikah, dicintakan dengan pernikahan sehingga terbendung syahwat itu di tempat yang halal. Wati begitu pula minyak wangi, baik, karena ketika orang mencium bau wangi senang, tabiat orang kemudian cocok, tidak bisa dipungkiri. Daripada kemudian saat kamu mencium bau aroma yang busuk, yang menyengat, kamu gak senang, bau apa ini. Tapi ketika bau wangi, orang senang. Makanya kemudian itu dicintakan kepada Rasulullah SAW. Ini pun demikian, kalimat-kalimat yang baik didengar, tok, rofi, uqbah. Wa kana yuhibbul halwa wal asl, Rasulullah pula sallallahu alaihi wasallam menyenangi yang manis, menyenangi madu. Wa yuhibbu husna sauti bil Qur'an atau hasana saut bil Qur'an wal adzan wa yastami'u ilaihi. Rasulullah pula menyenangi suara yang baik dalam Quran. Makanya beliau akan minta Ibn Mas'ud membacakan kepada beliau. Sampai Ibn Mas'ud bingung, ya Rasulullah, kif, kepadamu aku baca Quran. Rasulullah mengatakan, aku ingin mendengar dari selain aku. Maka dibacakan oleh Ibn Mas'ud. Wal adzan, demikian pula adzan yang keras, dan beliau dengarkan. Ini semua beliau senangi, kebaikan semuanya. Wa yuhibbu ma'aliyal akhlaqi wa makarimasyam. Dan Rasul mencintai akhlak-akhlak mulia dan sifat-sifat agung. Dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua ini. Wa bil jumlah, secara umum, yuhibbu kulla kamal wa khair. Setiap itu kesempurnaan, kebaikan pasti dicintai Rasulullah. Wa ma yufdi ilaihi ma, atau segala yang mengarah ke sana. Arahnya adalah kesempurnaan. Arahnya adalah kebaikan. Ini dicintai Rasulullah SAW. Wallahu subhanahu qad ja'ala fi gharaizin nasi al-i'jab bi sama'il ismil hasan. Dan Rasulullah SAW, dan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan di ghariza, insting manusia, kagum, senang dengan nama yang baik. Ini seperti tadi, orang dengar ya Salim, berharap sembuh. Ya Wajid, berharap ketemu. Itu sudah tabiat orang, memang instingnya Allah jadikan begitu pada fitrahnya. Wa mahabbatuhu wa mailan nufusihim ilaih. Dia senang dan condong ke sana. Wa kadzalika ja'ala fiha al-irtiyaha wal istibsyara was-surura bismil falahi was-salami wan-najahi wat-tahni'ah. Sebagaimana Allah jadikan di jiwa mereka murtah. Orang itu murtah, tenang, senang, istibsyar, berharap baik ketika mendengar nama falah. Falah, keberhasilan, kesuksesan. Salam. Salam. Tadi keselamatan, kesejahteraan, najah. Keberhasilan atau yang matang. Orang Arab sana, khusus Hadramut, Yaman, menggunakan najah itu untuk arti matang. Buah kalau matang mereka katakan ada najah. Buah itu sudah matang betul. Asal artinya najah itu berhasil. Ini seperti ujian dengan najah, bulan najah. Berhasil. Wallahu alam, apa dari bab ini juga tafaul ajdad, kakek-kakek kita dulu, kalau menamakan orang itu capek atau payah, termasuk usahanya mau pailit, mau bangkrut atau semacam itu, mereka katakan fulan najih. Sampai anak keturunannya seperti itu. Ayo berangkat. Waduh, najih anak. Mereka maukan najih, anak capek. Padahal najih itu keberhasilan. Najih itu kesuksesan. Mungkin wallahu alam itu ajdad seperti Salim tadi, supaya ketika mendengar kalimat najih yang diharapkan bangkit semangat atau usahanya kembali baik, menguntungkan. Al-Muhim, nama ini disenangi. Wa tahni'ah, begitu pula tahni'ah, sambutan hangat, sambutan baik, orang senang ketika kamu datang disambut yuhannik. Misalnya temanmu yang kamu datangi, melihat kamu datang, ahlan wa sahlan, bekhair, masya Allah, alhamdulillah, ala salamah, senang kamu, jiwa dan fitrahmu senang, bahagia disambut. Atau kamu punya anak, lahir anakmu, disambut oleh yang lain, diberi ucapan mubarak, mubarak, barakallahu laka fil maulud, wa syakarta al-wahid, wa balagha ashuddah, wa ruzikta birrahu, ja'alahu Allah mubarakan alaik, mubarakan ala ummati Muhammad. Mudah-mudahan anakmu ini dijadikan barokah untukmu, barokah untuk umat Rasul SAW ini. Kan senang orang diberi sambutan-sambutan baik semacam ini. Tidak bisa dipungkiri, fitrah orang senang. Wal busra wal fauza wal dhufr wa nahwa dhalik. Ini serupa itu. Kemenangan, keberhasilan, kabar gembira, orang senang, Allah jadikan senang. Gak ada orang gak senang kecuali orang gak normal. Normalnya orang ya gembira dan senang mendapati semua itu. Busra, kabar gembira, apa itu? Anumu, lamaranmu diterima, senang orang. Busra, kabar gembira, kamu dapat kiriman uang sekian misalnya, orang senang, bergembira. Dan disunahkan memang untuk disampaikan. Makanya ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dihajar, diboikot selama 40 atau 50 malam, begitu turun ayat mengabarkan taubat mereka diterima oleh Allah, ya ampuni, langsung sahabat lari nyari Ka'ab bin Malik menyampaikan kabar gembira, kabar gembira bagimu wahai Ka'ab, kabar gembira, senang. Fa'idha qara'at hadhil asma'ul asma'a istabsyarat bihan nafs. Maka nama-nama ini ketika sampai ke telinga, jiwa pun ikut senang mendengarnya. Ya seperti Rasulullah tadi, rafi' berarti rifah di dunia, uqbah berarti aqibah fil akhirah, Ibnu Tob berarti Toba dinuna. Wan syarahalah as-sadr, jadi lapang dada ketika mendengar kalimat-kalimat baik seperti ini. Wa qawiya bihal qalbu pun jadi kuat berharap kepada Allah, kuat husnudzonnya kepada Allah. Wa idza sami'at abdadaha au jabalaha diddu hadhil hal fa ahzanaha dhalik wa athara laha khaufan wa tiyaratan wa kimasan wa kibadan amma qusijat lahu amma qasadat lahu wa azamat alayh fa awratha laha dararan fid dunya wa naqsan fil iman wa mufa wa muqarafat asy-syirki. Kata Ibnu Qayyim lanjut, sebaliknya kalau yang didengar itu lawan dari kata-kata tadi, anonim-anonimnya, maka ya pengaruhnya ke jiwa juga berlawanan, berbeda dengan apa yang tersebutkan tadi. Kalau tadi orang jadi senang, lapang dada, berharap baik, berhusnuzon, nah, ini kebalikannya, jadi sedih, takut, gelisah, jadi khawatir, inkimas, jadi ciut nyalinya, inkibat, jadi minder. Bisa-bisa menggagalkan apa yang sudah dia hendak lakukan. Dan itulah tatayuh, seperti yang telah lalu. Begitu mendengar sesuatu, apalagi nama-nama yang atau kalimat yang jelek atau yang bertentangan dengan kalimat-kalimat tadi. Maka itu berdampak madorot baginya di dunia, mengurangi iman dia dan menyentuh kepada kesyirikan. Karena dengan itu dia beranggapan ada yang berpengaruh, ada yang berkuasa menentukan nasib orang sial atau enggak, nasib orang balak jelek atau enggak, selain Allah. Ada yang menentukan, ada yang berpengaruh dari nama-nama atau suara yang dia dengar itu. Makanya yang ini dicela, yang fa'al dikagumi dan disenangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Fulaini wa innama kana sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu al-fa'l. Kata al-Fulaini, Rasulullah pun menyenangi fa'l, li'anna tasya'uma su'u dhannin billah bighairi sababin muhaqqaq. Karena tasya'um, tatayur, rasa sial dengan sesuatu, su'udzon kepada Allah, bahkan tanpa sebab yang jelas, samar, bahkan lebih lemah dari kesamaran, gak ada hubungannya. Orang kemudian merasa sial karena ini tanggal 13, karena ini hari Selasa, karena ini begini, karena ini begitu. Apa hubungannya? Nggak ada sebab yang jelas. Akhirnya bersuudzon kepada Allah akan menimpa dirinya kejelekan, malapetaka. Wa tafa'ulu husnudzonin bihi, berbeda dengan tafa'ul yang merupakan husnudzon kepada Allah. Wal mu'min ma'mur bi husnidzonni billah ala kulli hal, dan seorang mukmin diperintah untuk berhusnudzon kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi.